وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita melanjutkan kalam ataupun percakapan ataupun ucapan yang disampaikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala terkait dengan pemberitaan yang buruk terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau dengan istilah irjafat, menyebar kebohongan dan kedustaan yang melancarkan hal-hal ini atau kebohongan tersebut dari kalangan Ahlul Bidah, bahkan dari kalangan kufar, seperti yang telah disebutkan diantaranya adalah dari kalangan Syuyu'i, dari para komunis, dari bagian-bagian komunis diantaranya adalah Ba'thiyah dan Nasiriyah, dan dari kalangan Rafidah dan orang-orang Sufi, dan yang lainnya dari Ahlul Bidah, bahkan kufar, yang menebar kedustaan bahwasanya dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang digambarkan dengan gambaran yang sangat buruk, yaitu dengan istilah Wahhabiyah. Kemudian diberikan beberapa kebohongan sebagaimana telah kita dengar tadi, iftira, kedustaan, mengada-ngada, bahwasanya mereka Wahhabiyah adalah membunuh anak-anak kecil, membunuh para perempuan, gampang mengkafirkan kaum muslimin, dan yang lainnya dari beberapa perkara yang telah kita lewati bersama. Dari sini kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Qala rahimahullah ta'ala soalus salis. Pertanyaan yang ketiga. Nafaqat hadhihi ayatul khabithatu ala katsirin minal jahalah. Apa makna nafaqat? Laris atau menerobos. Nafaq itu terowongan. Kalian tahu nafaq? Nafaq itu yang banyak di negeri Saudi Arabia. Nafaq. Antum nanti kalau ke Saudi Arabia, ke Mekah, antum akan menjumpai beberapa terowongan yang di sana ditulis dengan nafaq. Nafaq itu adalah terowongan. Maknanya laris atau terowongan, ya terowongan. Dari sini nafaqat maknanya apa? Dia ya provokasi yang sangat buruk ini menerobos dan laku di banyak dari kalangan orang-orang yang bodoh. Wasbahu ya'taqidun. Dengan provokasi yang busuk tadi, mereka menjadi punya keyakinan annal wahabiyah da'watun ila taghyiriddin. Bahwasanya Wahhabiyah adalah dakwah mengajak dan mengarah kepada merubah agama. Sehingga mereka sering mengucapkan sifulan membawa agama baru. Tatkala mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, mengingkari hal-hal yang terkait dengan kemurtatan, mengingkari bid'ah, mengingkari khurafat, mengingkari maksiat, mengingkari ta'assub, taklid, fanatik, dan semisalnya, mengingkari adat yang berlaku pada suatu kaum yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, diingkari, mereka menyebut bahwasanya itulah mereka-mereka Wahhabiyah membawa perubahan dalam agama, merubah agama, atau membawa agama baru. Dan ini sudah perkara yang tidak asing dari ujung dunia ini ke ujung yang lain. Sakurupin dunia. Tuduhan seperti itu. Ini mereka meyakini bahwasanya Wahabiyah dakwatun ila taghyiriddin. Fama nasihatuka lahum. Kata yang bertanya, maka apa nasihat engkau wahai Syaikh Muqbil untuk mereka? Orang-orang yang bodoh tertipu dengan provokasi tadi. Wa ayyu kitabin tadulluhum alaihi, dan kitab apa yang kau tunjukkan supaya mereka itu mengetahui tentang hakikat kebohongan mereka dengan istilah Wahabiyah. Rubbama atlaqu ala kitabil Bukhari wa Muslim wa tafsir Ibnu Katsir anha kutubun Wahabiyatun. Rubbama, dakalanya mereka melepas ucapannya, melepaskan lisannya terhadap kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya kitab-kitab itu adalah kitab Wahabiyah. Mafhum. Dan ucapan yang disampaikan oleh beliau yang bertanya kepada Syaikh Muqbil di sini, juga beliau semul sering menyinggung dalam beberapa kitabnya, dan antaranya dalam Gharatul Asrita dan yang lainnya, bahwasanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan disebut dengan apa istilah kitab Wahabiyah. Orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, orang-orang Syiah ini ketika mendapati seorang thalibul ilmi membawa Sahih Bukhari, itulah Wahabi. Sahih Muslim itulah Wahabi. Nah. Demikian juga tafsir Ibnu Katsir. Bahkan dari kalangan para muqallidin, mutasibin. Kitab Fathul Bari dan yang lainnya, mereka enggak mau membaca kalau cetakan Saudi Arabia. Khawatir akan sudah apa di? Sudah dikondisikan kitab tersebut dengan dijalankan di atas mazhab Saudi katanya. Inilah termasuk perkara-perkara yang disebut dengan istilah apa? Irhab dalam pemikiran. Irhab dalam pemikiran. Teror dalam pemikiran. Seperti kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Syarah Matan Tahawiyah disebut dengan Aqidah Saudi Arabia. Ini dari pihak Jama'atul Takfir. Kenapa? Karena di situ tertera dalam menanggapi tentang seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah, dirinci dengan rincian minimal 3 rincian. Jika menghalalkan atas ilmu, maka dia kafir. Jika dia menyamakan dengan hukum Allah, maka dia kafir. Atau mengatakan lebih afdol. Jika dia meyakini hukum yang dia tegaskan adalah hukum bukan dari Allah SWT dan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tapi dia karena selera, karena kedzaliman, meyakini tentang tidak bolehnya hukum tersebut, tapi diterapkan karena hawa nafsu, maka tidak kafir. Ini rincian dari alul ilm. Ulama kita mu'asirin di zaman kita ini, dari Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Nasir, dan yang lainnya. Karena tertera dengan rincian tersebut dalam Syarah Tahawiyah, mereka sebut dengan ini adalah akidah apa? Murji'ah, akidah Saudiyah. Ini dari pihak Jama'atul Takfir. Kemudian dari pihak yang lain, dari orang-orang Sufi, Syiah dan Komunis, siapapun yang mengingkari kesyirikan, mengingkari bid'ah, katanya apa? Wahabi. Nah, seperti itu. Maka itu di sini dikatakan, nafakot hadidi ayal khabitsa ala katsirin minal jahalah. Provokasi busuk tadi, dengan istilah Wahabiyah tadi, laris atau melaku, menerobos pada banyak dari kalangan manusia, orang-orang yang bodoh, dan mereka menjadi punya keyakinan bahwasanya Wahabiyah adalah dakwah mengajak kepada perubahan terhadap agama, merusak agama, merubah agama. Maka apa nasihat engkau wahai Syaikh Muqbil kepada mereka, dan kitab apa yang kau tunjukkan supaya mereka mengetahui hakikat permasalahan tersebut secara sebenarnya, dan ada kalanya mereka ini melepas lisan mereka terhadap kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir dengan istilah kitab-kitab Wahabiyah. Dan pertanyaan ini bukan dibikin-bikin. Perhatikan pertanyaan yang tertera dalam lembaran kita yang kita baca sekarang ini bukan dibuat-buat, tapi pertanyaan yang wakil, yang memang ada faktanya. Sehingga kita dapati ucapan ini di beberapa kitab saya mukil melihat beliau mengucapkannya. Kenapa? Karena dari kalangan Syiah Rafidhah. Seorang thalibul ilmi membawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, langsung disebut dengan apa? Itu Wahabi. Maka jawaban yang beliau paparkan atas pertanyaan tadi, qala rahmatullahi al-jawabu su'alun hasanun. Pertanyaan tadi pertanyaan yang sangat bagus. Alladzi yambaghi ayyulam anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab laisa lahu mu'allafatun katsiratun hatta yudanna annahu yuridu ayyughayyiratin. Jadi pertanyaan tadi bagus. Yang sepatutnya untuk diketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau tidak memiliki karya tulis yang banyak. Tidak banyak karya tulisnya. Sehingga sampai bisa dianggap diduga bahwasanya dia akan merubah agama. Jadi beliau itu karya tulisnya cuma sedikit, tidak banyak. Sehingga dengan sedikitnya tersebut mampu untuk merubah agama. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Falahu kitabut tauhid, walahu salah satu usul, walahu kasfus syubuhat, walahu masailul jahiliyah, walahu rasail. Beliau memiliki kitab yang dikenal dengan kitabut tauhid, yang banyak syarahnya. Ya kan? Syarahnya banyak sampai hari ini, banyak para ahli ilmu yang mensyarah kitab tersebut. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ringkas, ada yang sedang. Ya kan? Seperti Quratul Uyun Muwahidin, syarah oleh sebagian cucunya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti apa? Taisir Wajidil Hamid, syarah oleh cucunya. Juga apa? Fathul Majid, syarah apa? Syekh Rahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan juga yang lain banyak. Memiliki kitab salah satu usul. Memiliki kitab salah satu usul, itu juga banyak syarahnya. Bahkan kita bilang mungkin apa? Puluhan syarah. Demikian juga memiliki kitab Kasfus Syubuhat. Memiliki kitab Masailul Jahiliyah. Dan juga beberapa rasail, beberapa risalah, beberapa kitab-kitab kecil yang beliau tulis dalam salat taharah, dalam masalah salat dan yang semisalnya. Wa may yurid ay ya'rifa da'wat Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab fa an ansahu bi qira'atit turar saniyah. Dan barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui dan mengenal secara sebenarnya, secara hakikatnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, maka ku nasihatkan kepada orang tersebut supaya membaca Durur Saniyah. Durur Saniyah. Nah, kitab yang terkenal dengan Durur Saniyah dari para ulama Najdiyah. Dari A'immatud Da'wah. Kalau ada istilah A'immatud Da'wah, kalau ada istilah A'immatud Da'wah berarti apa? Kitab-kitab yang telah ditulis atau fatwa yang telah dibukukan dari para ulama yang melanjutkan dakwahnya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari cucu-cucunya beliau, dari keluarganya, dan dari murid-murid mereka. Tapi perlu diketahui bahwasannya banyak juga dari kalangan jamaah takfir, perujukan mereka untuk mengkuatkan pemahaman mereka juga kadang-kadang dinisbatkan, dan banyak sekali dinisbatkan kepada Durur Saniyah. Kepada Sabilun Najat wal Fikak, punyanya Syekh Hamad bin Atik. Sabilun Najat wal Fikak, Wala wal Barok, dan juga banyak yang lain. Mereka dari kalangan jamaah takfir juga menisbatkan pemahaman mereka kepada hal-hal tersebut, adalah pada Durur Saniyah dan yang lainnya. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui secara sebenarnya hakikat dakwahnya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya dia membaca Durur Saniyah. Hatta ka'annahu yujalisu, kata ka'annahu mujalisun li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan membaca kitab tersebut, seolah-olah dia duduk langsung bersanding dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seolah-olah langsung duduk bersama beliaunya. Wa huwa rajulun muslihun. Syekh ini adalah seorang yang disebut dengan muslih. Ya kan? Apa makna muslih itu? pembaru. Dengan istilah bahasa politik mereka apa? Reformis. Nah, itu. Muslih, pembenahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Di mana bahwasanya di saat itu di jazirah Arabia, sebagaimana yang ada sekarang ini di beberapa negeri yang lain selain Arab, Saudi Arabia, banyak kekufuran, kesyirikan, kuburan-kuburan yang dimegahkan, diagungkan. Seperti di Pakistan ada kuburan yang panjangnya 8 meter. Di Pakistan kuburan seorang wali panjangnya berapa? 8 meter. Kita sembah sendiri. Di Pakistan itu kalau orang masuk kuburan dengan mencari berkah dari yang dikubur, kalau keluar mundur. Di samping pintu nanti ditaruh garam. Nanti dengan apa mengambil garam. Ini di Pakistan banyak tempat seperti itu. Dari kalangan Brahwaliyin. Brahwi. Di sana Ahnaf. Dari kalangan orang-orang yang mengikut pada pahamnya Ahnaf ada dua kelompok. Ada Brahwi, ada Deobandi. Deobandi ini yang masih mending. Walaupun Muqallidun tapi masih mending. Bukan kuburi. Brahwi ini kalau di Indonesia seperti orang-orang yang gantung dengan kuburan. Brahwiyun. Dan sepanjang kota, sepanjang negeri tersebut banyak kuburan yang dikeramatkan sebagaimana yang dari negeri kita ini. Tapi di negeri Saudi Arabia alhamdulillah tidak ada. Di Mesir banyak, di Yaman banyak, di Sudan banyak. Ya kan? Di negeri Saudi Arabia sampai hari ini enggak ada. Ya kan? Jadi maka dengan demikian asar ataupun pengaruh dakwah, pengaruh baik, pengaruh positif yang dibawa oleh beliau ini dikenal dengan apa? Pembenahan dalam masalah tauhid, masalah akidah. Maka dikatakan rajulun muslih ufturi alaihi. Apa makna ufturi alaihi? Banyak dituangkan kebohongan atas beliau. Banyak dituangkan kebohongan atas beliau. Dan ini sudah tidak asing. Di mana saja ada dakwah yang berbarokah, maka kebohongan-kebohongan terus digelar di mana-mana. Seperti Syekh Maqbul rahimahullah taala dituangkan kebohongan atas beliau dengan macam-macam kebohongan, seperti beliau mengharamkan makan dengan sendok. Beliau mengharamkan makan pisang. Nah itu. Disebutkan dalam kitab Ghuratul Asir itu bahwasanya Syekh Maqbul katanya mengharamkan makan pisang. Dan semisal banyak sekali. Beliau adalah seorang yang mutasaddid, mutasarri ini apa? Tasarru ini apa? Terburu-buru. Maka jawab beliau rahmatullahi ta'ala atas semukbil. Kalau tasarru, terburu-buru dalam kebaikan, ini terpuji. Kenapa? Karena Allah memerintahkan wasari'u ila ma'urtu min rabbikum wa jannatin ardua ka'ardis sama. Jadi kalau memang terburu-buru dalam kebaikan, maka terpuji. Dan beliau juga menantang. Siapa yang bisa membuktikan bahwasanya saya terburu-buru dalam satu perkara yang batil, coba tunjukkan dan saya siap rujuk. Dan sampai hari ini juga enggak ada seorang pun yang mampu. Bahkan beliau mengatakan, semua yang tertera dalam kitab-kitab saya ini, kalau kita kembalikan kepada sumbernya, maka tidak ada dari saya. Kata beliau. Semua apa yang tertera dalam kaset-kaset saya dan kitab-kitab saya ini, kalau kita kembalikan kepada sumbernya, maka tidak ada yang dari saya. Kata beliau. Mampum. Enggak ada yang dari beliau sendiri. Artinya walaupun tidak secara nas, tapi maknanya ada dalam kitab-kitabnya alulim yang lain. Maka beliau tidak membawa pemahaman yang baru dalam suatu permasalahan agama. Walaupun mungkin susunan kalimatnya berbeda dengan susunan yang dibawakan oleh ulama yang takodimin ataupun yang sejaman dengan beliau. Pada dasarnya beliau tidak membawa perkara yang baru. Demikian juga Syekh Muhammad Al-Wahab rahimahullah tidak membawa perkara yang baru, bahkan membawa apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mengingkaran dalam kesyirikan, mengingkaran dalam bid'ah, taklid dan yang semisalnya, perkara jahiliyah ini tidak membawa perkara yang baru. Cuma dikatakan muslih, apa makna muslih? Pembenahan perkara yang sudah rusak dikembalikan kepada asalnya. Nah, karena mereka telah rusak sehingga telah dibenahi, mereka enggak terasa itu telah dibenahi, tapi apa? Dikatakan apa? Telah dirubah agamanya. Maka kalau itu perhatikan ya ikhwah, kawan-kawan kita pun seperti itu. Ketika membawa penampilan yang baru lain dengan penampilannya orang-orang organisasi dan orang-orang demokrasi, siapanya apa? Membawa agama baru. Musik diingkari, agama baru. Bid'ah diingkari, agama baru. Syirik diingkari, agama baru. Kekufuran diingkari, agama baru. Nah itu. Fanatik organisasi diingkari, agama baru. Dan selanjutnya. Maka dikatakan di sini bahwa rajulun muslihun ufturiya alaihi yusibu wa yukhti wa yajhal wa ya'lam. Kadang benar, kadang salah, kadang tidak tahu, kadang tahu. Ini sebagaimana umumnya para ulama, para ahlul ilm, dan sebagaimana umumnya kaum muslim, bahkan sebagaimana umumnya apa manusia. Walasna nujizu taklida wala taklida ghairihi minal ulama. Dan kami tidak pernah membolehkan. Kami tidak pernah membolehkan taklid terhadap beliau. Tidak pernah kami membolehkan taklid kepada selain beliau. Dan ini telah terbukti, ini bukan omong kosong. Terbukti kitabnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kitab Tauhid, berapa banyak hadis-hadis yang beliau datangkan dhaifkan oleh ahlul ilm yang datang setelah beliau. Ya kan? Walaupun sebagian para mutasibin terhadap Syekh juga ada yang menolak marah-marah ketika hadis dalam Kitab Tauhid itu dilemahkan, disebutkan tentang apa? Tentang kelemahannya. Sebagian para mutasibin, ya kan, ketika mendengarkan atau mengetahui ada seorang alim atau seorang thalib ulum mengatakan dalam Kitab Tauhid ada hadis-hadis yang dhaif, marah, enggak terima. Dengan sanadnya dhaif sanadnya, tapi kadang matannya memang matan-matan hadis tersebut, syahidnya atau dalam Al-Qur'an ada hadis-hadis yang lain. Tapi secara sanad memang benar dhaif. Secara sanad benar-benar memang lemah, tapi makna hadis tadi secara lafadznya ada syawahidnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya kan? Ada syawahidnya dengan ijma. Tapi secara syarat memang benar-benar tidak memenuhi syarat hadis yang sahih atau hadis yang dijadikan dibolehkan dengannya untuk berhujjah dengannya. Tapi buktinya ahlul ilm, Syekh Nasir Al-Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya bicara jujur. Ya kan? Bahwasanya beliau bukan muhaddis. Ya kan? Beliau bukan muhaddis. Tapi sebagian yang lain, ya kan, marah-marah. Seperti kisahnya apa? Abdullah bin Rabi. Abdullah bin Rabi, orang yang tidak kenal siapa dia orangnya, membuat tulisan banyak sekali celaan terhadap saya Yahya, karena saya mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang alim tapi lemah dalam hadis. Marah-marah, sewoten. Nah, kemudian mengatakan, nah itu hajuri. Siapapun seorang alim di dunia ini enggak akan yang kelewatan pasti celah. Ketika menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan seorang yang alim dalam hadis, katanya celaan. Padahal kalimat ini bukan dari saya Yahya, beliau cuma meniru dari orang lain saja, dari orang yang sebelumnya, dari Syekh Nasir dan yang lainnya. Cuma kadang-kadang ketika menyebutkan tidak disebutkan apa sumber dari ucapan orang yang mengucapkannya, langsung saja ditikam, ya kan, mencela para ulama. Nah, Hadadi dan yang semisalnya ketika menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan seorang yang alim dalam hadis. Bahkan beliau adalah dalam masalah fikih banyak terjadinya dalam masalah mazhab-mazhab Hanabila. Maka itu dikatakan beliau di sini walasna nuzizu taklidahu wala taklida ghairihi minal ulama. Dan telah terbukti bahwasanya ahlul ilm dari kalangan ahlu sunnah salafiyin tak pernah ada yang taklid terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah apapun, dalam masalah, taruhlah masalah seperti masalah sholat. Beliau mengatakan bahwasanya waktu termasuk syarat sahnya sholat. Ya kan? Waktu. Ya kan? Termasuk syarat sahnya. Tapi kita mengatakan bahwasanya bukan. Yang benar adalah bukan syarat sahnya. Tapi apa? Sebab sahnya sholat. Karena kalau kita mengikuti definisi antara sebab dengan syarat, akan beda antara makna sebab dan makna syarat. Sehingga walaupun beliau memilih mengatakan bahwasanya waktu adalah syarat sahnya sholat, kita mengatakan tidak. Yang rajih adalah kalamnya Syaukani dan yang lainnya bahwasanya waktu bukan syarat tapi sebab dari sebab-sebab sahnya sholat. Walaupun konsekuensinya juga dikatakan apa? Sama, seorang yang sholat di luar waktu maka sholatnya apa? Batil. Dalam sebuah perkara. Jadi kita enggak pernah mengatakan bolehnya taklid terhadap beliau, tapi kalam beliau kalam yang benar enggak perlu ditolak. Ya kan? Seorang muslim enggak boleh menolak, bahkan kafir pun enggak boleh menolak. Jangankan muslim menolak, kafir pun enggak boleh menolak. Apa? Ya kan? Bahkan malaikat pun enggak boleh menolak, enggak mungkin. Kalau benar ya benar, benar indana benar indallahi taala. Gimana mau ditolak? Maka kalau itu mengatakan bahwasanya kalau memang benar ucapan tersebut, maka dari siapapun kita terima. Bal nansahu kullu muslimin ay ya'khudha dinahu min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami menasihatkan seluruh muslim, seluruh kaum muslimin supaya mengambil agamanya yang bersumber dari kitabullah dan bersumber dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ansahu ikhwani wa abna'i idza aradu ay ya'rifu da'wat as-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala ka'annahum yumjalisuhu wa mu'asiruhu ay yaqra'u turar saniyah walhamdulillah. Maka aku nasihati terhadap kawan-kawanku dan anak-anakku. Maksudnya di sini anak-anak maksudnya apa? Anak didik beliau, bukan anak kandungnya. Anak kandungnya juga anak didik beliau yang juga masuk dalam kalimat wa abna'i ini. Jika mereka menginginkan untuk mengenal dakwanya Syekh Muhammad bin Abdullah, maka seolah-olah mereka itu duduk bersama beliau, seolah sejaman dengan beliau, maka supaya mereka membaca Durar Saniyah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi inilah insafnya beliau Syekh Muqbil rahimahullah ya kan, dalam apa yang beliau ucapkan sebagaimana lalu bahwasanya ya kan Muhammad Al-Amir As-Sunani lebih a'lam daripada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lebih sejaman. Jadi As-Sunani rahimahullah secara kafaah ilmiah lebih menguasai lebih luas daripada apa yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi dakwah beliau didukung dengan penguasa didukung dengan pedang. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab benar didukung dengan apa? Dengan pedang sehingga menyebarnya dengan menyebarnya sangat kuat, tidak ada lawan yang mampu mengobok-ngobok, mengguncangkan. Didukung dengan pedang. Seandainya dakwah Ahlussunnah ini didukung dengan senjata hari ini, maka sungguh akan segera menyebar ke sepenjuru alam. Tapi mereka yang bersenjata rata-rata apa? Memusuhi dakwah tersebut. Seandainya di sana ada tank, ada mortir, ya kan? Kemudian apa pesawat-pesawat yang mereka pesawat-pesawat perang dan semuanya untuk mendukung dakwah ini, nah, maka akan menyebar kemana-mana dan alul bidah akan apa? Akan ciut pikiran mereka. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan sekarang ini kekuatan bersenjata rata-rata adalah untuk melawan dakwah. Dakwah ini sebagaimana yang terjadi di Damaj akhir-akhir ini. Sebelumnya yang pernah kita alami sendiri di Kunar. Ya kan? Kekuatan bersenjata ya kan? Digunakan untuk melawan dakwah tauhid dan melawan ahlu tauhid. Sehingga maka hasilnya beda. Kalau di Saudi Arabia sebelum berdirinya negeri Saudi Arabia ya kan, dakwahnya beliau didukung dengan apa? Dengan pedang. Nah, maka hasilnya beda. Sementara di Yaman, ya kan, di Yaman penuh dengan Syiah. Syiah masuk Yaman sejak tahun apa? Sejak kapan? Sejak abad ketiga. Nah, Syiah masuk ke Yaman sejak abad ketiga. Sudah bercokol di sana sejak hari itu. Nah, maka beda hasilnya dengan dakwah yang ada di Hijaz, di Najd. Kenapa? Karena pendukungnya adalah mereka yang membawa kekuatan bersenjata. Baik, maka itu kita doakan saja semoga mereka-mereka yang memiliki kekuatan bersenjata ini mendukung dakwah. Baik, semuanya kita kemarin tadi. Soal rabi, pertanyaan yang keempat. Dakarta kutubul madaris. Dakarat kutubul madaris. Anna da'wata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi bidayatiha kanat da'wata tauhidin haqqan. Wa idza an ittasalat bi ahli Saud. Nah, fi ahli Saud sarat da'watan sia-siatan. Hal ada sahih. Pertanyaan yang keempat. Kutubul Madaris, yakni kitab-kitab yang sudah menjadikan kitab yang sudah mukarrar. Kitab apa? Kitab yang apa? Terkait dalam masalah sejarah. Yang menjadi kitab apa mukarrar itu? Kurikulum yang ada di sebagian madrasah-madrasah. Dalam kitab-kitab tersebut, ini maksudnya kitab sejarah di sini. bahwasanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di permulaannya adalah dakwah tauhid dengan sebenarnya. Nah, ketika sudah dakwah ini punya hubungan dengan keluarganya Su'ud, ya, keluarga kekuasaan, keluarga raja, maka menjadi dakwah politik. Apakah ini benar? Perhatikan, hal atas saya, apakah ucapan tadi benar? Artinya analisa tadi apakah benar? Jawabannya, al-hukumat fi jami'il bilad al-islamiyah tashabul umur li salihiha wa li salihil kursi al-karosi. Ini tengok ini. Kalimat ini kalimat yang seharusnya didengar oleh segenap manusia. Dari kalangan para penguasa, biar mereka juga merasa tersinggung. Ya kan? Supaya mereka itu sama tersinggung, kalau terima ya alhamdulillah, kalau enggak terima juga biar apa? Biar direnungkan. Karena mereka yang merasakan sendiri, yang tahu tentang hakikat diri mereka sendiri dan tingkah laku mereka sendiri. Hukumat, pemerintah-pemerintah dalam semua negara-negara Islam, tashabul umur, apa tashab, menarik perkara-perkara tadi, menyeret perkara tadi untuk apa? Untuk kepentingannya dan untuk kepentingan kursi-kursi mereka, kedudukan mereka. Sahabaya sahabu, apa namanya apa? Menyeret. Menyeret suatu urusan itu untuk suatu kepentingannya dan kepentingan kedudukan mereka. Ini bukan dalam suatu negeri Saudi Arabia saja, tapi hukumat fi jami'il bilad islamiyah. Pemerintah-pemerintah di seluruh negara-negara Islam. Urusan-urusan itu, ya kan, mereka itu pegangi untuk kepentingan dunia mereka dan kepentingan kursi-kursi mereka, ini kedudukan mereka. Lakin ana as'aluka ayyuhal qa'il, kan, tapi aku bertanya kepada engkau, wahai orang yang bertanya tadi, hal tastati'u al-hukumah Saudiyah an tughayyira kitab at-tauhid aw tughayyira kasb as-subuhat aw tughayyira masail jahiliyah aw tughayyira hadil kutub? Kan, tapi aku bertanya kepada engkau, wahai orang yang bertanya tadi, apakah pemerintah Saudi Arabia mampu akan merubah kitab at-tauhid, atau mampu merubah kasb as-subuhat, atau mampu merubah kitab masail jahiliyah, atau mampu merubah kitab-kitab ini? Enggak akan mampu. Iya toh? Jadi secara kitab teksnya enggak akan mampu untuk dirubah. Cuma pelaksanaan-pelaksanaan yang tertera dalam kitab tersebut tentunya ya enggak mungkin akan murni sesuai dengan dari yang dalam kitab. Mafhum? Jadi setelah penerapan dalam wakilnya, dalam faktanya, di realitanya, dalam politiknya, ya tentunya beda. Nah, jadi kitab-kitab tadi memang diajarkan, dijadikan kitab muqarrar, kitab kurikulum, tapi penerapannya akan beda. Kenapa? Karena tadi ada yang mengedepankan kursinya, mengedepankan kedudukannya, mengedepankan apa? Kepentingan dunianya. Sehingga apa yang tertera dalam kitab tadi tidak akan bisa diterapkan secara utuh. Ya, sebagai kitab yang disebut dengan muqarrar, kurikulum yang memang sudah paten di situ. Tapi penerapannya beda. Mafhum? Ha. Seperti di negeri kita ini, di Mahkamah Syariah, pengadilan-pengadilan agama. Rujukan yang tertera di sana, diantaranya adalah fikus sunnah, punyanya Syed Sabiq. Tapi apa kemudian di situ diterapkan seperti itu? Enggak. Kadang yang laku apa? Suap. Yang laku apa? Suap. Cerai-perceraian, suap. Pernikahan, suap. Suap. Dusta dan yang semisalnya. Nah itu. Walaupun diantara referensi, diantara apa referensi dan rujukannya katanya mungkin fikih Syed Sabiq, fikih sunnah. Ya kan? Seandainya itu saja mungkin mending. Tapi pelaksanaannya dalam penerapannya maka akan hasilnya beda. Maka kalau itu perhatikan. Ucapan beliau, ucapan yang benar-benar, ucapan yang sangat jujur. Jarang orang yang mampu mengucapkan seperti ini dari seorang alim. Kadang ucapannya apa? Dibikin ngelamjar. Bukan setegas apa yang beliau ucapkan. Katanya, makanya saya mau mengatakan, aku enggak mendapati tempat yang seperti yang ada di Damaskus ini, bebas aku berkata apapun yang aku katakan. Nah, itu. Jadi hukumat fi jami'il bilad islamiyah, nah, perkara-perkara itu memang dipakai untuk kepentingan agamanya, kepentingan apa? Dunianya, kepentingan kedudukannya. Tapi secara hakikatnya negara Saudi Arabia secara politiknya enggak akan mampu merubah kitab tauhid, enggak akan mampu merubah kitab kesusuhan, enggak akan mampu kitab merubah apa? Masail jahiliyah. Tapi dalam birokrasinya tentunya beda penerapannya. Taib. La tastati'u, enggak akan mampu. La tastati'. Nah, hukum Saudi ya enggak akan mampu. Badawatu Syekh rahimahullah taala la tastati'u ahadun ayyughayyiraha. Maka dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak ada seorang pun yang akan mampu merubahnya. Enggak ada seorang pun yang akan mampu merubah. Kenapa? Karena baya da'watun min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa kitabillah wa ila wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dari kitabullah. Dakwah dari sunnahnya Rasulullah SAW kepada kita pula kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau tidak mengikat manusia dengan dirinya. Ini rahasianya yang perlu diketahui. Beliau tidak pernah mengikat manusia dengan dirinya, dengan kelompoknya, dengan organisasinya, dengan negerinya. Tidak pernah. Tapi beliau mengikat manusia yang membaca kitab beliau diikat dengan dalil. Maka kalau itu berarti kan seorang alim, seorang da'i, siapapun dia orangnya, berapun di mana dia berada, maka harus mengikat orang itu dengan dalil, jangan diikat dengan apa? Dengan dirinya. Kalau orang itu diikat dengan dirinya, maka dia cek dengan fanatik. Ibaratnya seperti orang organisasi, maka menjadi hizbi, enggak terasa. Selama menyelisih dirinya, siapapun dia orangnya dilawan, dihabisi. Walaupun benar lawannya. Nah, ini namanya apa? Dakwah mengajak kepada dirinya, bukan kepada kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengikat manusia kepada dirinya, tapi diikat dengan dalil. Baik. Soal khamis, pertanyaan kelima. Muhammad bin Abdul Wahab kharaj 'ala al-hakim Muslim bal 'ala al-khilafah Islamiyah anadaka. Anadaka. Wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar bil yad. Wa mimman yansibuna anfusahum lil ilm yaz'umuna annal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bil yad la yajuz wa yalumuna asy-syabab li ihraqihim ba'da an riyatil video was-sinema wa ba'dul afrah allati yakunu fiha syurbu khamr wa hasis wa nisa yarqusna ariyat fal taghyirul munkar bil yad waridun kama fa'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab am hadha yahrumu fi zamanina kama yaz'umu ba'dun nas wa yaqulun yakfi al-lisan. Pertanyaan kelima, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala berontak atas seorang hakim muslim, bahkan berontak terhadap khilafah Islamiyah. Maksudnya di mana ini? Khilafah apa? Utsmaniyah yang ada di Turki. Perhatikan di sini, ini banyak sekali manusia yang selama ini diantaranya adalah HTI dan Ikhwanul Muslimin dan Haraki dan Aqlani dan orang-orang yang memiliki tujuan, mereka menisbatkan kepada beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang keluar dari seorang hakim muslim, mendirikan negara sendiri. Di saat itu ada negara yang negara Islam yang Khilafah Islamiyah yang berdaulat di mana di Turki. Dari sini maka dakwah beliau adalah dakwah Khawarij. Nah. Perhatikan. Nah itu. Dan sampai hari ini banyak kita dengar, bahkan sebagian orang yang dari kampung Sugihan ini juga ada yang mengomentari seperti itu. Dan ini jawabannya. Dan bukan semua kitab di sana ditemui jawaban seperti ini. Ini ada jawabannya ini. Biar antum nanti enggak repot-repot menjawab, ini sekarang ikuti. Dan beliau memerintah dengan kebaikan, memerintah kebaikan, melarang dari kemungkaran dengan tangan. Dan dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu, mereka punya anggapan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar dengan tangan enggak boleh. Dan mencela para pemuda. Dikarenakan mereka itu membakar sebagian apa? Alat musik seperti video, sinema atau apa? Film. Nah. Dan sebagian apa? Tempat-tempat tempat hiburan. Yang di sana ada minum khamer, ada hasis, tahu hasis? Hasis itu ganja. Ada para perempuan yang apa? Dansa, telanjang. Apakah merubah kemungkaran dengan tangan? Ya kan? Waridun datang dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataukah ini termasuk perkara yang haram di zaman kita ini sebagaimana yang sebagian manusia itu punya anggapan dan mereka berkata bahwasanya cukup dengan lisan. Nah, ini pertanyaannya. Mahfum? Dengar pertanyaan tadi? Paham pertanyaannya? Nah. Al-jawab, nas'alu ikhwanana fillah. Kita bertanya kepada saudara-saudara kami fillah. Syekh Muhammad bin Wahhab, hal walladhi kharaja alal atraq amil atraq umul ladina aradu ay yaktahimu najdan wa yandumuha ila wa yadumuha yadumuha ila hukumatihim wa dhalika ba'da wafatihi. Pertanyaan kepada saudara-saudara kami, kata beliau Syekh Muhammad bin Wahhab, apakah dia yang berontak terhadap atraq, apa negeri apa Turki itu khilafah Islamiyah, ataukah mereka orang-orang Atrok itu yang ingin apa menerjang Najd, menguasai Najd supaya mereka itu bergabung kepada pemerintahan mereka, dan itu adalah setelah meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semua ba'da dzalika al-Atrok insyagalu bikita lil yamaniyin wa bikita lil najdiyin wa farratu fi sab'i jumhuriyatin akhwadat hasuyu'iyah. Kemudian setelah itu orang-orang Turki mereka tersibukkan memerangi orang-orang Yaman, memerangi orang-orang Najd, dan mereka menelantarkan tujuh negara republik yang telah direbut oleh komunis. Memintilkum Jumhuriyah Armenia, di antara negara republik yang di rebut oleh komunis adalah negara apa? Armenia. Wa minha Al-Kaukaz. Wa minha Turkistan. Di antara Al-Kaukaz dan juga Turkistan. Ila akhirihi. Fahukumatul Atrak fi akhiri amriha sorot mabniyatan alal jahil wa alal fasad. Maka pemerintahan Turki yang disebut dengan khilafah Islaminya di akhir apa pemerintahan tersebut dibangun di atas kebodohan dan di atas kerusakan. Fau arada ayyasuna baladahu minal fasad. Wa kadzalika fawa siapa di sini, kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ini ingin merubah, ingin menjaga, ingin membentengi negerinya dari kerusakan yang kerusakan tersebut telah menyebar ke segala penjuru negeri Islam, di antaranya adalah di Turki itu sendiri. Jadi kekuasaan Turki pada saat itu sudah menyebar kerusakan di mana-mana. Semua wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Turki di saat itu dengan khilafah Islamiyah, dikatakan bahwa khilafah Utsmaniyah, telah menyebar semua keburukan di segala penjuru. Sementara beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjaga negerinya dari kerusakan-kerusakan yang ada di beberapa negara tersebut, di beberapa wilayah tersebut. Mahfum ini? Wa kadzalikal yamaniyun walau haqqun bidzalika idza dharal fasad. Demikian juga yamaniyun, orang-orang Yaman, mereka juga punya hak untuk membentengi wilayah mereka tatkala sudah kerusakan tadi sudah menyebar di mana-mana, biar wilayahnya tidak tercampuri. Wa ya mas'alatun isdiyatiyatun, ini adalah masalah isdiyatiyah. Mahfum? Nah ini kan ai mas'alatul khurud 'alal haqqil muslim idza fasaqa, yakni masalah apa, masalah jadi ya, masalah berontak terhadap penguasa muslim jika dia telah menjadi seorang yang fasik. Bolehkah seorang itu memberontak dan minta otonomi daerah berdiri sendiri jika sudah memang hakim tadi enggak mampu lagi mengendalikan kebaikan dalam suatu wilayah yang dikuasai oleh dia, atau dalam semua wilayah yang dikuasai dia? Nah, ini masalah istihadiyah. Mahfum? Ini masalah istihadiyah di suatu wilayah ingin berdiri sendiri tatkala memang seorang hakim sudah enggak mampu lagi mengendalikan negeri, kekuasaannya dalam semua wilayahnya yang telah menebar semua menyebar ke semua kerusakan. Kata beliau, orang Yaman pun boleh punya hak seperti itu untuk berdiri sendiri. Nah. Ya kan, jumhur ahlussunnah la yujizuna al-khuruj 'ala al-haqqil muslim idza fasaqa. Jumhur mayoritas ahlussunnah wal jamaah mereka tidak membolehkan keluar berontak terhadap seorang hakim muslim jika dia fasik. Wa minhum man yujizu, di antara mereka ada yang membolehkan. Jadi ini bukan perkara yang dikatakan apa? Ijma. Antum baca dalam kitabnya Ibnu Hazm, Maratibul Ijma. Dalam masalah ini sendiri. Ya kan? Dalam masalah ini sendiri, dalam masalah khuruj berontak terhadap seorang penguasa muslim. Ya kan? Ha? Antum baca dalam kitabnya Maratibul Ijma punyanya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Di situ dalam Maratibul Ijma pernah saya baca, pernah saya lalu beberapa tahun yang lalu, kitab ini telah dinakat, telah dikritisi oleh Ibnu Taimiyah, tapi dalam poin ini tidak dikritisi oleh beliau, dilewatkan. Mafhum? Dalam masalah ini. Maka jika antum ingin tahu, maka baca kitab tersebut dalam kitab Maratibul Ijma. Nah, tentang masalah khuruj 'alal hakim muslim jika dia telah fasik. Maka kalau itu berarti ya, wah, antum jangan gampang-gampang ditakut-takuti oleh orang yang bodoh atau karena terbatasnya ilmu sehingga apa? Dikit-dikit pemberontak, dikit-dikit khurut, dikit-dikit khawarij, dikit-dikit apa? Hal-hal tersebut disebarkan. Itu karena kebodohan dia, atau karena kekurangan ilmu dia, atau karena apa? Punya maksud dan yang semisalnya. Maka itu antum banyak membaca. Silakan antum banyak membaca. Jangan cuma apa? Kuping dengan otor. Ya kan? Antum baca kita dengan para ulama itu antum baca. Maka antum harus cerdas. Ya kan? Harus cerdas. Jadi orang jangan mau di bodoh-bodoh orang, harus cerdas. Baca kitab, semua kitab baca. Yang sekiranya adalah kitabnya Al-Ulum baca. Di sana akan antum jumpai perkara-perkara yang kadang enggak pernah ditemui oleh seorang yang pernah antum berkawan dengannya. Walaupun seorang ustaz, walaupun mungkin sudah gelarnya LC, ya kan, langsung cair. Atau gelarnya doktor, ya kadang-kadang apa cuma kodok kok. Kodok kotor kadang-kadang. Nah ini, perhatikan di situ. Jadi perhatikan, dalam masalah ini masalah istiadiyah. Jadi beliau ini bukan sembarangan ngomong ini. Ya kan, Ahlussunnah mayoritas tidak membolehkannya, tapi yang lain tidak membolehkan. Kenapa? Waisatil lu bifi'lil Husain bin Ali. Yang membolehkan berdalil dengan perbuatannya Husain bin Ali. Wa bifi'li bin al-As'as fi khuruji ala Yazid, tatkala dia berontak terhadap Yazid bin Muawiyah. Dan wa bifi'li Muhammad bin al-Hasan al-Mulaqqab bi Nafs Zakiyah, berhujjah dengan perbuatannya Muhammad bin al-Hasan dengan yang digelar dengan Nafs Zakiyah. Wa bifi'li Zaid bin Ali, berjamaah dan juga dengan perbuatannya Zaid bin Ali. Nah, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, cicitnya Ali bin Abi Thalib juga termasuk melakukan hal ini. Lakin kama qulna ulaika alladziina hajamu Najd wa hajamu Yaman wa ada'ul Islam ihtallu katsiran minal aradi al-islamiyah wa adkhalu as-suyu'iyah bi qahril muslimin. Walatrak yuqatiluna al-muslimin fa ya fitnatun. Tengok di sini. Dan tapi perhatikan ya ikhwah. Mereka-mereka yang menyerang Najd, mereka-mereka yang menyerang Yaman, sementara musuh-musuh Islam menguasai, nah, ihtallu, menguasai banyak dari apa, negara-negara Islam, banyak dari bumi-buminya kaum muslimin, dan mereka memasukkan wilayah tersebut kepada wilayah komunis dengan mendesak dan menindas kaum muslimin. Sementara orang-orang Atrak, orang-orang apa, Turki, memerangi kaum muslimin, maka ini adalah fitnah. Wa fillahi syarruha was'alullaha. Was'alullaha al-adhim. Waqallahu syarruha. Ya kan? Semoga Allah menjaga keburukan fitnah tersebut. Dan saya minta kepada Allah yang Maha Agung, supaya Allah menjaga kita dari, kita dan kalian dari semua keburukan, dari orang seluruh orang-orang yang memiliki fitnah. Wallahul musta'an. Ini perkataan beliau. Perkataan ini bukan sembarangan orang bisa ngomong. Ya kan? Kalau enggak orang yang memiliki keberanian, ya kan, dan bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, enggak akan berani ngomong seperti ini. Kan semua orang bisa ngomong, karena orang ini banyak apa? Kalau kawannya ngomong A, dia mau ngomong B enggak berani. Takut nanti apa? Disalahkan. Kenapa? Karena enggak punya kemampuan. Hah? Apa? Ayo, tayyib. Soal kita sambung lagi. Alhamdulillah.